Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد. Setelah kemarin masuk pada bab rahmatul iyal, untuk merahmati keluarga, menyayangi keluarga. Dan Al-Imam Bukhari membawakan hadis kisah beliau menyayangi atau menghormati keluarga yang menyusui putra beliau, putra Nabi SAW yaitu Ibrahim. Dan sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab rahmatul bahaim, menyayangi binatang-binatang ternak. Atau lebih umum lagi, al-bahaim adalah, walaupun secara bahasa itu adalah binatang ternak, zatul arba' yang memiliki empat kaki. Dan bisa juga diartikan secara umum, yaitu seluruh hewan. Dibawakan di sini beberapa hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Salah satunya yang pertama adalah qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Sumay maula Abi Bakr an Abi Shalih As-Sammad an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah menceritakan kepada kami Ismail berkata telah menceritakan kepada aku Malik dari Sumay maula Abi Bakrin dari Abi Shalih As-Sammad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bainama rajulun yamshi li tariqin ishtadda bihi al-'athash. Suatu ketika ada seseorang yang berjalan di sebuah jalan dan dia pun mengalami kehausan yang sangat teramat. Ya, di tengah jalan tersebut sangat amat kehausan. Fawajada bi'ran fanazala biha. Maka dia pun mendapati ada sumur. Ya, ada sumur dan dia pun turun ke sumur tersebut. Itu sumur di sana bukan seperti sumur di kita ya. Lubangnya kecil. Kalau di sana sumurnya itu besar. Dan untuk mengambil air itu dia turun. Ada anak tangganya ke bawah. Ya, sumurnya besar. Bisa seukuran 10 meter diameternya atau bahkan lebih. Ya. Nah, untuk mengambil air dia itu turun. Ada anak tangganya ke bawah terus. Maka beliau turun ke sumur tersebut dan mengambil air. Fasyariba tsumma kharaja. Kemudian beliau pun meminum air di situ dan keluar ya dari sumur tadi. Dalam riwayat lain ini dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, adapun dalam riwayat Bukhari di sahihnya itu bukan seorang laki-laki tapi seorang wanita. Ya, seorang wanita. Di mana wanita tersebut adalah wanita ya Nuriyah, yaitu wanita yang bisa dikatakan wanita nakal begitu ya. Setelah meminum dari sumur dan keluar atau naik dari sumur tersebut, fa'idha kalbun yalhad. Ya, rupanya beliau mendapati ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya, aku lusara minal atas, di mana dia memakan tanah karena saking hausnya, yaitu tanah yang agak apa namanya agak basah, dia makan. Anjing tersebut memakannya karena saking haus pengin minum. Faqala ar-rajul. Maka orang tersebut mengatakan laqad balaw hadzal kalba minal atas mithlu alladhi kana balaghani. Sungguh, ya anjing ini telah merasakan kehausan seperti apa yang aku tadi kehausan. Fana zalil bi'ara famala khufa. Maka beliau pun turun ke sumur lagi, kemudian memenuhi khufnya, sepatu butnya, diisi air, tuma'an sakaha, kemudian beliau tahan itu mulut anjingnya dan diminumkan. Fasaqal kalbu, akhirnya anjing tersebut pun minum. Fasyakarallahu lahu, kemudian Allah pun melihat perbuatan baiknya dan membalas perbuatan baiknya dengan Allah mengampuninya, mengampuni dosa-dosanya. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil baha'im ajran. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah bagi kita ketika memperlakukan hewan itu ada pahala? Qala fi kulli dzati kadidin ratbatin ajrun. Rasulullah bersabda, di setiap ya makhluk yang punya aliran darah ajrun, apabila kita berbuat baik kepadanya maka ada pahala, ya ada pahala. Di dalam hadis ini ikhwan fi din azakumullah, fi kulli dzati kabidin radbatin ajrun, ay fil ihsani ila kulli hayawan hatta yusqiyahu wa nahwahu ajrun. Yaitu ketika kita berbuat baik kepada hewan, baik memberikan minum atau apa yang semacamnya makanan, maka ini adalah pahala. Wa samma al-hayya dzata kabid radbah li'anna al-mayyit yajifu jismuhu wa kabiduh. Disebutkan makhluk hidup itu adalah jantungnya itu basah atau memiliki aliran darah. Dikarenakan yang namanya mayit, jantungnya itu berhenti dan kulitnya itu ya mengering ya atau membusuk. Maka di sini ikhwan fi din azakumullah, dari lafaz ini pula dengan disebut al-baha'im tadi bisa kita sebutkan hewan yang diternak memiliki kaki empat, atau semua hewan yang memang memiliki hak hidup. Ya, berbeda hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh, seperti khinzir, babi. Maka walaupun kehausan enggak usah dikasih, karena memang diperintahkan untuk dibunuh babi. Atau apabila anjing tersebut adalah anjing yang hitam, anjingnya itu warnanya hitam polos sudah. Maka kalau bentuknya seperti itu, fala yajuzu ayuqawwal yastada dararuh. Maka tidak boleh diperkuat, diberi minum atau makan. Nanti kemudaratannya akan semakin besar kalau dibiarkan hidup. Nah. Demikian ikhwanul fiddin azakumullah. Itulah kenapa dikatakan dalam judulnya itu al-baha'in. Ya, al-baha'in. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, inna umumahu makhsusun lil hayawanil muhtaram. Yaitu keumuman hadis tadi itu dikhususkan dengan hewan-hewan yang memang dimuliakan. Maksudnya dimuliakan di sini adalah malam yu'mar biqatlih, yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Adapun seperti yang diperintahkan untuk dibunuh, anjing yang hitam. Berarti kisah tadi bukan anjing yang hitam. Atau yang diperintahkan untuk dibunuh adalah babi. Ya, dibunuh, dan bukan untuk dimakan. Dibunuh saja sudah, selesai. Atau ular, apabila posisinya di luar rumah. Maka ini juga disyariatkan untuk dibunuh. Ya. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, فَيَحْصُلُ الثَّوَابُ بِسَقِيهِ. Maka hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, ketika ditolong, kita kasih makan, maka itu kita akan mendapatkan pahala dengan memberikan minum atau makanan. وَيَلْتَحِدُ بِهِ طَعَامُهُ وَهَيْرُ ذَلِكْ مِنْ وُجُهِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ. Maka disertakan dengannya memberikan makanan ataupun yang lainnya berupa kebaikan. Termasuk hewan buas. Ya, hewan buas yang tidak merusak atau membahayakan kita, maka ini boleh untuk diberi ya makanan atau minuman. Sebagaimana ya kisah Nabi Adam ataupun Nabi Ibrahim yang biasa untuk mensedekahkan sebagian daging untuk binatang-binatang buas. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Ya, ma yu'khadhu min al-hadis al-hathu 'ala al-ihsan ila al-hayawan al-muhtaram. Di sini dorongan bagi kita untuk berbuat baik kepada hewan-hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Dan hewan tersebut memiliki hak untuk hidup. Ya. Sehingga tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang syar'i. Sehingga nanti akan ada datang hadisnya insyaallah ancaman orang yang membunuh hewan tanpa niat dimakan. Atau kalau hewan itu haram pun, ya, tidak boleh dibunuh kecuali ada perintah dibunuh atau ketika ada mara bahaya. Kalau yang diperintah dibunuh tadi, ya, babi, anjing hitam, atau ular. Adapun hewan haram yang lainnya yang tidak diperintahkan dibunuh, maka jangan dibunuh tanpa alasan. Nggak boleh. Misalkan anjing yang coklat atau anjing yang lainnya, jangan dibunuh kalau tanpa alasan. Kecuali ketika beralasan, ketika misalkan anjing tersebut berbahaya, anjing gila, ya, maka itu harus dibunuh. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan nanti akan datang hadisnya ancaman orang yang membunuh hewan yang halal tetapi tidak niat untuk dimakan. Mungkin hanya latih titis saja, kata para pemburu begitu ya. Jadi kalau yang hobinya berburu itu, latih titis, tembak jor-jor-jor, tanpa dicari, ya, buruannya tadi. Misalkan burung emprit tembak jor-jor-jor, setelah itu dimakan juga enggak. Nah ini haram, hukumnya enggak boleh. Ya. Jadi ketika membunuh satu makhluk hidup, harus dengan tujuan untuk dimakan kalau itu halal. Kalau itu haram, maka tujuannya adalah supaya tidak menjadi hama misalnya. Ya. Jadi paham ini ya, yang suka berburu berarti kalau mau nembak itu ketika kena ya dicari. Ya, begitu ya. Jangan asal gardor-gardor. Ya. Kecuali memang yang memang disyariatkan dibunuh. Disyariatkan dibunuh seperti apa tadi? Babi, babi hutan, tembak. Ya. Anjing hitam, ular, atau yang berada di sekitar rumah adalah kisah. Itu disyariatkan untuk dibunuh berburu. Ya, kita bahkan dapat pahala setiap memburu kisah tersebut. Atau hewan kusuk yang sangat berbahaya, misalkan tikus. Itu juga kita dapat pahala ketika membunuh tikus. Ya, karena itu hewan kusuk. Hewan yang berbahaya bahkan sebagian riwayat asar dari sahabat yang namanya tikus itu adalah junudus syaitan, yaitu pasukan-pasukannya syaitan. Karena diutus syaitan untuk menyebarkan penyakit. Itu sebagian riwayat mengatakan demikian. Kemudian, dorongan ini ma'asyiral muslimin, untuk supaya kita berbuat baik kepada hayawan, adalah husulul maghfirah bisabab sakil kalb, yaitu karena kita akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan sebab memberikan minum walaupun hanya kepada seekor anjing, hewan yang najis yang haram untuk dimakan, tetapi ketika dia itu tidak ada perintah untuk dibunuh, maka secara asalnya dia harus dibiarkan hidup, ya, kecuali tadi ya, anjing hitam atau ketika anjing tersebut memang berpenyakit yang bisa berbahaya. Kemudian faedah yang ketiga ini, jawazu safar munfaridan wa bi ghairi zadin ila lam yakun hunalika maqafah minal halak, bolehnya safar sendirian atau tanpa perbekalan, walaupun ya di dalam hadis itu ya ada perintah, bahkan ada larangan, tidak boleh safar kecuali lebih dari 2 orang. Ya. Tetapi hadis ini memberikan faedah bolehnya. Sehingga kalau dikumpulkan, afdolnya safar itu lebih dari 2 orang. Ya, 3 orang ke atas. Ini baiknya safar itu demikian. Tapi, ya boleh juga safar itu sendirinya. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan dimakruhkan. Karena yang namanya safar, dia jauh dari rumahnya, jauh dari lingkungannya, itu akan membuat kemudaratan kalau dia tidak memiliki teman. Ya. Karena yang namanya safar, kata Rasulullah, adalah kit'atun minal adab. Ya, potongan dari siksaan yang didahulukan. Yang kemudian, idza kana al-ihsanu ila al-kalbi adza ila syukri rabbi al-'abda wa ada ila nufranihi dhanbah fa kaifa bil ihsani ila an-nas. Kalau berbuat baik kepada anjing yang najis, yang haram, itu saja membuat Allah itu akan membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang besar. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka terlebih lagi kalau kita memberikan minum, memberikan bantuan kebaikan kepada manusia. Sehingga dalam riwayat Abu Dawud, khairu ma tasaddaqta ma suqiya. Sebaik-baik apa yang kau sedekahkan adalah yang diminum, itu air. Ini luar biasa. Ya, sehingga Allah sering menyampaikan berlomba-lomba kalau memang ada orang membutuhkan sumur. Kita semangat karena khairu ma tasaddaqta, sebaik-baik yang engkau sedekahkan itu adalah air yang diminum. Karena manfaatnya mengalir. Selama sumur itu masih keluar airnya, ya kita akan dapat pahala terus. Selama yang meminum, baik manusia, ataupun jin, ataupun hewan, ataupun tumbuhan, ataupun tanah yang menjadi subur dengan sumur tadi, kita akan mendapatkan pahala dari sumur tadi. Maka sekali lagi, kalau ada kesempatan bersedekah dengan air minum berupa sumur ataupun yang lainnya, maka hendaknya kita berlomba-lomba. Karena ini sebaik-baiknya yang kita sedekahkan. Sebaik-baiknya. Ya. Karena apa? Kenapa dikatakan sebaik-baiknya? Kalau kita membantu orang, mungkin 1 orang saja. Tapi kalau kita buat sumur, apalagi sumur tersebut adalah untuk umum, untuk masjid, ya, untuk fasilitas umum, atau bahkan untuk 1 keluarga. Manfaatnya itu insya Allah bukan hanya 1 orang saja. Bayangkan kalau 1 rumah itu ada 5 orang. Setiap hari menggunakan sumur tersebut untuk makan, untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk ini, untuk itu. Manfaatnya setiap hari terus mengalir. 10 orang. Lebih lagi kalau subhanallah yang disedekahkan berupa sumur tersebut, sumur di masjid dan musholla. 5 waktu digunakan untuk sholat. Setiap sholat orang berjamaah di sini saja 20, 30, 40 kalau ada taklim. Ada 40 orang yang berwudu dengan sumur tersebut. Ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Sehingga kalau ada kesempatan dimanapun, kapanpun, kita bersedekah berupa sumur, maka semangatlah. Kalau bisa, ya sepenuhnya. Karena ini luar biasa. Ya. Manfaatnya itu mengalir. Mengalir ya selama air tersebut masih keluar. Ini luar biasa. Ya. Jangan sia-siakan kalau ada kesempatan untuk buat sumur. Sebenarnya enggak terlalu mahal kan buat sumur itu. Dibanding kita misalkan walaupun sama-sama baik bersedekah misalkan yang besar ya. Tapi ini yang sesuatu yang kecil yang mungkin paling 2 juta, 3 juta, 4 juta sumur-sumur sekarang sudah sama mesinnya keluar tapi pahalanya luar biasa mengalir. Pahalanya luar biasa. Apalagi kalau misalkan sumurnya orang tua kita, rumahnya orang tua kita butuh sumur. Nah, luar biasa lagi. Birrul walidain. Nah. Setidaknya, ma'asyiral muslimin, kita ambil yang terbaiknya. Itu sumurnya itu. Kalau bisa semuanya, semuanya. Kalau tidak bisa, sumurnya usahakan. Ya, karena sumurnya itu yang akan mengalir. Kalau nggak punya uang lagi, peralon ke sumurnya. Karena insya Allah jarang diganti peralon ke bawahnya itu. Ya, beda kalau mesin. Mesin mungkin 5 tahun sudah harus diganti. Tapi pun itu insya Allah tetap bermanfaat. Tapi sesuatu yang paling manfaat tadi adalah tadi sumurnya, peralonnya sampai ke titik mata air yang kemudian akan mengeluarkan air. Maka berlomba-lomba ini. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya. Man katsurat dzunubuhu, siapa yang banyak dosanya, fa'alaihi bisqil ma, maka dia kalau bisa itu banyak-banyak memberikan air minum kepada manusia ataupun hewan. Ya, misalkan menaruh aqua di masjid atau musala, atau tadi membuat sumur. Ya, ini sangat luar biasa. Karena sakilma memberikan minum ini adalah sebab ya dia diampuni. Ghufiratid dzunub allazi saqat al-ban. Di mana orang yang tadi memberi air minum seekor anjing saja diampuni dosa-dosanya. Fama dzannukum miman saqa mu'minan muwahhidan wa ahyahu bidzalik? Lalu bagaimana menurut kalian kalau seseorang memberikan minum kepada seorang mukmin yang bertauhid, yang dengan sebab tegukan air minumnya itu dia bisa menyambung hidupnya. Jangan remehkan yang namanya air minum. Mudah, gampang, tapi manfaatnya paling apa? Paling besar. Kemudian yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, istadala ba'du ahli ilmi ala jawazi shadaqati tatawwu'i lil musyrikin. Berdalilkan dengan hadis ini sebagian oleh ahli ilmi atas bolehnya bersedekah, sedekah-sedekah yang sunnah yang sifatnya bukan wajib bagi orang-orang musyrikin dengan beberapa syarat. Yang pertama, sedekahnya bukan sedekah wajib. Sedekah wajib itu zakat fitrah. Ya, zakat mal itu tidak boleh diberikan kepada orang musyrikin. Zakat fitrah itu khusus kepada fuqara wal masakin. Ya. Kemudian zakat mal ya lebih luas lagi, ada 7 asnaf, semuanya mukmin kecuali satu, muallafah quluhum, yaitu yang diharapkan dijinakkan hatinya, baik itu baru masuk Islam muallaf atau dia masih non muslim tetapi orangnya sepertinya atau kemungkinan dia mau masuk ke dalam Islam. Atau mu'allafah qulubuhum pula maknanya adalah orang tersebut tidak membuat onar atau tidak mengganggu kaum muslimin, yang dengan sebab keberadaan kita berbuat baik kepadanya ini akan mencegah perbuatan jeleknya. Ini mu'allafah qulubuhum, sebagian berpendapat demikian. Yang kedua, ketika kita memberikan sedekah kepada non muslim, maka syarat yang kedua adalah Ayakuna mahalu dzalika illam yakun hunaka muslim. Di sekitarnya tidak ada seorang muslim. Ya. Di sekitarnya tidak ada seorang muslim. Atau kalaulah ada seorang muslim, dia memberikan kepada musyrikin karena sebuah tujuan, yaitu mu'allafah qulubuhum, untuk dijinakan hatinya. Ya. Kenapa demikian dipersyaratkan di sekitarnya itu harus ada, tidak ada seorang muslim? Karena al-muslim ahaq, seorang muslim itu lebih berhak mendapatkan bantuan dari saudaranya. Ya, lebih berhak. Kalau ternyata tidak ada orang, ya, maka hendaknya yang diberikan kepada hayawan, kepada hewan. Ya. Ketika makanan kita berikan sudah enggak ada yang mau, berikan kepada hewan saja. Salah satunya adalah mungkin makanan yang sudah basi. Itu jangan dibuang begitu saja, tetapi diberikan kepada hewan. Itu bentuk sedekah. Ya, sehingga semuanya ada manfaatnya. Kemudian faedah yang berikutnya, sa'atu rahmatillah wa 'adamu tahkhiril a'mal. Luasnya rahmat Allah dan jangan sekali-kali meremehkan amalan-amalan kebaikan. Karena bisa jadi amalan yang seolah-olah itu kecil, tetapi menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kasih minum itu pun kepada anjing, subhanallah, malah jadi sebab dia diampuni semua dosa-dosanya. Bayangkan saja itu seperti itu. Luar biasa. Ya. Jadi ngasihnya remeh, cuma air minum. Dikasihkannya pun kepada seekor anjing yang najis. Tetapi ketika dia tulus, ikhlas, karena sesuatu yang kecil, gak ada pamrih, dikasihkan saja. Ya. Maka itu ikhwan fillah rahimakumullah, menjadi sebab diampuni dosa. Kemudian yang terakhir pula, hendaknya kita itu bercermin kepada sesuatu. Ya. Misalkan dia tadi mengatakan, sungguh anjing ini telah kehausan seperti aku tadi kehausan. Maka hendaknya kita itu memikirkan, kalau kita dulu pernah susah, ketika kita melihat orang susah, maka kita pikirkan, oh ini orang susah, dulu saya juga pernah susah. Ya, atau kalau kita belum pernah susah, kita bayangkan ini orang susah sekali, ya harus dibantu. Bayangkan saja kalau kita yang susah seperti itu tidak yang membantu, maka begitu luar biasa. Maka ini salah satu dorongan supaya kita itu berbuat kebaikan adalah kita aplikasikan kepada diri kita masing-masing, ya, pengalaman diri kita masing-masing. Hadis yang kedua dalam bab ini. Hadatsana Ismail qala hadatsana Malik an Nafi' an Abdullah bin Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, udzibatil imra'atun fi hirratin. Ada seorang wanita yang dia disiksa oleh Allah di neraka dengan sebab seekor kucing. Ya, dengan sebab seekor kucing. Ada seorang wanita yang disiksa di neraka gara-gara kucing. Habasatha, di mana dia tahan kucing, ya, dia pelihara kucing. Hatta makajuan, tetapi dia biarkan kucing tersebut mati dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih. Dalam riwayat Bukhari itu, kisah ini adalah Rasulullah sampaikan dalam beberapa khutbah beliau. Jadi, dan lebih tepatnya lagi adalah khutbah istisqa. Pada sholat minta hujan. Rasulullah berkhutbah, ya, dengan demikian. Demikian pula, dalam riwayat lain, kisah ini juga disampaikan oleh Rasulullah pada sholat kusuf. Sholat gerhana. Disampaikan bahwasanya di sana ada seorang wanita tu'adzabu fi hirratin turabbituha. Di sana ada seorang wanita, di neraka ada seorang wanita yang dia masuk neraka disiksa karena memelihara kucing yang dia ikat. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, walam tada'aha. dan tidak dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Ya, hatta mata sampai mati dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Yuqal, maka dikatakan wallahu a'lam la anti antiha. Kamu tidak memberikan makan kepada kucing yang kamu tahan, yang kamu pelihara tadi. Wala saqaiti iha, tidak pula memberikan minum kepadanya hina habatiha, ketika engkau ya memeliharanya. Wala anti arsaltiha, dan tidaklah pula engkau membiarkan, melepaskan dia. Fa'akalat min khashashil ard, sehingga dia bisa mencari makan sendiri di apa permukaan-permukaan bumi. Jadi dalam hadis ini, ikhwana fi dinazakumullah, ada beberapa fawaid dan ahkam. Yang pertama, jawazu ittikhadil hirrah, boleh memelihara kucing. Walaupun kucing itu dimakan haram, sepakat para ulama, kucing itu hukumnya haram dimakan. Karena dia menerkam dengan taringnya. Termasuk hewan yang haram untuk dimakan. Tetapi kata Rasulullah, itu suci. Dan boleh untuk memelihara kucing. Ya, tapi ya ingat, enggak boleh dimakan dan enggak boleh dijual belikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai sinaur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli sinaur. Sinaur itu jenis kucing. Ya, jenis kucing peliharaan memang. Kalau hirrah itu biasanya kucing secara umum. Kucing secara umum. Tapi kalau sinaur itu kucing yang bulunya bagus. Aku sing apa nih kalau di sini? Anggora, Persia, ya, kucing Mesir, dan macam-macam lah ya. Nah, kucing-kucing ini tidak boleh dijual belikan, kata Rasulullah. Dilarang dijual belikan. Ya. Dilarangnya bagaimana? Ya Rasulullah melarangnya. Boleh dipelihara, tapi jangan dijual belikan, kata Rasulullah. Wajawazu ribatiha idza lam yuhmil it'amaha wa saqiha. Boleh di kandang, enggak dikeluarkan, asalkan kita tidak melalaikannya. Diberikan hak-hak hewannya. Apa itu hak hewan? Hak hewan itu kalau kita mau kasih tempat, ya tempatnya yang layak bagi hewan. Kasih makan, kasih minum. Ketika musim kawin, berilah kesempatan untuk kawin. Itu adalah hak hewan. Ya, enggak boleh enggak dikasih makan, enggak dikasih minum atau dikebiri. Karena sebagian pecinta-pecinta kucing supaya enggak banyak anak akhirnya dikebiri. Kan begitu ya? Pernah dengar seperti itu? Nah, itu enggak boleh mengkebiri kucing. Mengkebiri hewan itu enggak boleh. Ya. Jadi dibiarkan. Haknya hewan itu makan, minum dan kawin. Maka biarkan. Ya. Tidak boleh dicegah-cegah. Ya. Boleh memelihara dengan syarat ngasih makan, ngasih minum, dan dibiarkan untuk kawin. Dan boleh juga tadi di kandang ya, di kandang supaya tidak lari. Dan kalau tidak bisa memberikan makan, tidak bisa memberikan minum, dan tidak bisa memberikan pasangan, maka hendaknya dilepaskan. Ya, dilepaskan. Biar mencari makanan, minuman, dan pasangan sendiri. Walaupun nanti balik lagi ya tidak mengapa. Yang kedua adalah wujubu nafaqatil hayawan ala man yamlikuh. Wajibnya memberikan nafkah kepada hewan barang siapa yang memilikinya. Kalau dia memelihara sebuah hewan, seekor hewan, maka wajib bagi dia untuk menafkahinya. Menafkahinya tadi, makan, minum, kawin. Kalau nggak bisa, maka disabah itu dibiarkan cari sendiri, ya, biarkan cari sendiri. Ya. Faedah yang ketiga, tahrimu qatlil hirrah, haramnya membunuh kucing. Jadi haram, nggak boleh membunuh kucing. Ya, wa tahrimu habsiha bighairi ta'am wala syarab, dan tidak boleh menahannya untuk tidak makan dan tidak minum, tanpa makan dan meminum. Ya, jadi haram untuk membunuh kucing. Ya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi jangan hulu, karena sebagian orang kalau bunuh kucing nanti pakaiannya jadikan apa itu? Jadikan lawon-lawonnya, jadikan kafannya. Ini berlebihan. Ini namanya kucing mati digali tanah, masukkan aja sudah selesai. Nah, ini hulu berlebihan. Makanya lebih ekstrim lagi, mohon maaf, yang dijadikan bungkusnya adalah pakaian yang di dalamnya. Nah, ini ekstrim-ekstrim lagi. Nah, pokoknya kalau nggak sengaja nabrak kucing atau mendapati kucing mati, iya dikebumikan saja. Sebagaimana hewan-hewan yang lain pun demikian. Mendapati hewan yang mati, karena kalau dibiarkan di atas tanah itu membusuk dan akan jadi penyakit, maka hendaknya dikubur. Bukan hanya kucing saja. Ya. Yang keempat, bayanu anna habsul hirrah bi ghairi ta'am aw syarab ma'siyatun wa sababun li dukhulin nar. Bahwasanya menahan atau keranjang kucing tanpa dikasih makan atau minum, ini adalah maksiat dan sebab seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Dan bukan hanya kucing saja, yang lainnya sama. Kalau misalkan seseorang melihara burung, burung tersebut harus dikasih makan. Makan, minum, kawin. Kalau tidak, lepaskan. Kalau kemudian dibiarkan sampai mati, maka itu adalah maksiat dan bisa menjadi penyebab pemiliknya masuk ke dalam neraka jahanam. Hati-hati nih. Yang kelima, jawazu imsaki ma yuqtana bihi minal hayawani ma'al qiyami bi kifayatih fa id'amu fa hina idin wajibun 'ala man ittanahu. Bolehnya memelihara hewan dengan dijinakkan ataupun yang lainnya dengan syarat apa? Dipenuhi kebutuhannya makan minumnya. Ya, maka ketika dia sudah ingin memelihara, maka makan minumnya itu menjadi kewajiban pemiliknya. Ya. Kalau nggak mau repot, ya nggak usah melihara. Ya. Karena kalau disia-siakan, itu akan menjadi dosa di sisi Allah dan menjadi penyebab seseorang itu masuk ke dalam neraka jahanam. Kan bahaya ini yang seperti ini. Kemudian hadis yang berikutnya. حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda irhamu turhamu, hendaknya kalian memiliki rasa sayang, nanti kalian akan disayangi. Waghfiru yaghfirillahu lakum, dan hendaknya kalian memiliki sifat pemaaf, mengampuni, memaafkan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wailun liakma'il qawli, ya. Wailun lilmusirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah bagi akma'il qaul. Ya, akma'il qaul ini maknanya umum ya. Kalau kita terjemahkan secara apa namanya, secara bebas, bukan secara istilah, yaitu apa namanya, orang yang ucapannya itu jelek sampai terdengar oleh orang-orang yang sekitar. Itu akma'ul qaul. Ya. Walaupun secara istilah, yaitu adalah orang yang ucapannya ini membuat sedih orang lain, membuat susah orang lain, membuat tersiksa orang lain. Ini adalah akma'ul qaul. Jadi apa ya akma'ul qaul ini? Ucapannya itu nyelekit. Sama nyelekit, menyakitkan begitu. Jadi kalau ngomong, membuat orang yang mendengar itu sedih. Membuat orang yang mendengar itu terasa berat. membuat orang yang mendengar itu terasa tersiksa. Ini adalah akma'ul qaul. Ya. Sehingga di sini ya ikhwan fillah jazakumullah, ya memang kita harus mengatur ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita ini ucapan yang membuat lekit, membuat sakit, membuat tersinggung, merasa berat orang lain mendengarkan ucapan-ucapan kita. Dan yang seperti ini itu bisa dinilai dari orang lain. Kadang orang itu ya merasa baik-baik saja. Ya, ketika berucap, tetapi yang menilai adalah orang lain. Sehingga perlu kita itu bercermin dengan apa namanya? Komentar orang lain terhadap diri kita. Kemudian wailun lil musirrin alladziina yusirruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan celakalah bagi orang-orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan, ya, tidak berhenti dari kemaksiatan dalam keadaan dia tahu itu adalah maksiat, ya. Dalam hadis ini qala fi jinazakumullah, ada dua perintah dan dua ancaman atau dua larangan. Yang pertama adalah rahmat. Hendaknya kita memiliki sifat rahmat, sifat penyayang, karena nanti Allah akan menyayangi kita. Yang kedua adalah hendaknya kita memiliki sifat pengampun, pemaaf, yang dengan itu Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini adalah dua hal yang diperintahkan. Kemudian dua hal yang dilarang, diancam oleh Allah. Yang pertama adalah akma'ul qaul. Ya. Yaitu orang yang ucapannya itu menyakitkan. Ya, yang ucapannya tersebut membuat orang lain itu tersinggung, terasa berat dengan ucapan-ucapannya. Kemudian yang kedua adalah al-musirrin alladzina yusirruna 'ala ma fa'alu, yaitu orang yang terus menerus di atas kemaksiatan, di atas kemaksiatan yang sama dalam keadaan dia tahu itu adalah maksiat. Ya. Dalam hadis ini qala fi jazakumullah, hendaknya seorang mukmin itu takut terhadap dirinya, jangan sampai amalan-amalan baiknya itu akan hilang, akan gugur. Dan gugurnya amal kebaikan itu tidak disangka. Salah satunya adalah dengan akma'ul qaul ini. Ya. Yaitu dia mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain itu terasa tidak nyaman, terasa berat, terasa tersiksa. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadatsana Mahmud qala hadatsana Yazid qala akhbarana al-Walid ibn Jamil al-Kindi an al-Qasim ibn Abdul Rahman an Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rahima walau dhabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menyayangi walaupun hanya kepada seekor hewan sembelihan, maka Allah akan menyayangi dia pada hari kiamat. Ya. Demikian hadis ini, hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Dan bentuk rahmat terhadap hewan sembelihan itu ada empat. Ya, bentuknya ada empat. Yang pertama, ayyuhidda syafrah. Ya, yuhidda syafrah, menajamkan pisau. Jangan sampai pisau ketul untuk nyebelih. Wah, ini zalim, jahat luar biasa ini. Ya. Untuk ngiris bawang aja enggak bisa, mau untuk nyebelih, jangan ini. Jadi benar-benar kalau bisa, kalau kita memang punya kebiasaan menyembelih, maka belilah pisau khusus yang memang tajam, setajam mungkin, yang khusus untuk menyembelih. Karena itu bentuk rahmat ya terhadap binatang. Kalau tajam sekali gorok langsung meninggal, langsung nyawanya hilang ya hewan tersebut, itu enggak kerasa. Tapi kalau bolak-balik digergaji begitu, wah. Itu yang pertama. Dan rasa dagingnya pun jauh. Ya kalau disembelih dengan sekali tebasan itu, sekali apa namanya, sekali gosokan, gorokan itu dagingnya bersih. Ya amis. Darahnya juga langsung terpancar keluar. Tapi kalau digergaji, itu ciri-cirinya biasanya, darahnya itu apa namanya, dagingnya amis. Darahnya itu banyak tidak keluar. Karena dia itu tertahan. Sehingga dari urat-urat itu tidak keluar. Hanya yang penjagal-penjagal ini, ayam, kambing ini harus siap-siap. Pisaunya itu yang landep. Yang tajam. Ini hukumnya, kalau yang ini wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini wajib. Kemudian, ayyurihad zabihah. Jadi yurihad zabihah, hewan yang disembelih tadi itu dibaringkan dan ditenangkan, ya jangan ambil ayam. Ada lagi tuh? Langsung putus semuanya. Ini enggak. Kalau bisa dibaringkan, baringkan. Itu beda. Ya pernah lihat itu mesin pemotongan ayam, jadi kepalanya itu nyangkut gantung, terus tiba-tiba lewati mesin sel. Itu kurang bagus seperti itu ya, karena digantung itu sama saja mau disembelih dihukum gantung dulu dengan tali. Bayangkan itu kayak manusia digantung dulu, setelah itu baru dilepas. Itu menggolimi. Ya, menggolimi. Yang paling sunnah adalah dibaringkan, ditenangkan, disembelih. Tata cara penyembelihannya kaum muslimin demikian. Dibaringkan, disembelih. Wa ala yuzbah dzabiha amama ukhtiha. Enggak boleh menyembelih di depan hewan yang lainnya. Enggak boleh. Ya. Jadi yang tukang nyembelih ayam juga jangan di hadapan ayamnya. Ayamnya lagi nonton. Yang lainnya panik lah. Kalau yang urutannya 100, stres duluan. Jadi yang ke 100 itu menyaksikan 99 hewan, ayamnya telah disembelih ini. Wah, stres luar biasa itu. Jadi hendaknya ada jarak, ada batas gitu. Yang mereka tidak melihatnya. Atau kalau hewan kambing ya ketika kurban itu maka harus ada tempat khusus, termasuk tidak melihat darahnya, tidak melihat darahnya ya kalau bisa demikian. Wa la yuhida syafrah tahta ainai, dan jangan mengasah pisau di depan matanya, menunjukkannya pun nggak boleh. Hewan mau disembelih tenteng, lihat matanya, lihat apa namanya, lihat pisaunya, ini nggak boleh disembunyikan, dan jangan itu nggak usah. Jadi sebelumnya, sebagaimana salah lewat kalau nggak salah hadis, Rasulullah melihat seorang menyembelih domba kemudian ngasah di depannya. Ala qablaha, seharusnya itu sebelumnya. Ala qataltaha marratain, sungguh kau telah membunuhnya dua kali. Jadi telah membunuhnya dua kali, membunuh hatinya dan membunuh nyawanya. Karena sudah ditampilkan dulu. Nah, ini enggak boleh. Nah, ini adab yang harus diperhatikan, dan ulama sepakat tentang ini. Enggak ada perbedaan pendapat. Disyariatkannya demikian. Ya. Demikian barakallahu fikum, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bab berikutnya, babun akhdul baydi minal humrah. Yaitu bab mengambil telur dari humrah. Humrah ini ta'irun saghirun kal usfur. Burung yang kecil. Berarti burung pipit. Ya, burung-burung yang kecil. Yang telurnya pun kecil. Enggak termanfaatkan, enggak lazim manusia itu makan telur itu. Ya, bagaimana hukumnya di sini mengambil telur dari burung kecil? Ya. Jadi ada pembahasan di sini hukum makan telur. Ya. Hadatsana Thalaq bin Hunam قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika singgah di sebuah tempat, ya, dalam riwayat lain beliau lagi perjalanan saat berjihad, perjalanan saat berperang, beliau istirahat di sebuah tempat. Fa akhadha rajulun bayd humrah. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengambil telurnya humrah. Humrah adalah burung kecil lah. Seukuran emprit atau yang lebih kecil dari itu. Yang insya Allah telurnya itu gak lazim dimakan oleh manusia. Ada orang yang jualan telur emprit? Kan gak ada. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah burung tersebut sambil mengepak-ngepakkan sayapnya mengelilingi kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya laporan pada Rasul. Berkeluh kesah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ayyukum faj'a hadhihi bi baydatiha. Maka Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang menyakiti burung kecil ini dengan mengambil telurnya? Faqala rajulun, maka seseorang berkata, ya Rasulullah ana akhadtu baydataha. Aku yang mengambil telurnya wahai Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urdud rahmatan laha. Kembalikan telurnya rahmatan laha, kasihan dia. Sayangi dia. Ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud pula dalam sunannya, hadisnya sahih. Ya. Sekali lagi yang namanya humrah ada ta'irun saghirun, ya, kalau usur burung kecil seperti emprit, ya. Ya, seperti emprit atau yang sejenisnya. Di mana sangat tidak lazim manusia makan burung-burung apa telur burung itu. Bahkan burungnya saja enggak dimakan. Ada yang makan burung emprit? Enggak ada. Tangki kecilnya. Apalagi telurnya. Ta'ammal fi takamul hadha ad-din, ya, perhatikan rahmat kesempurnaan daripada agama ini. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memiliki rahmat, memiliki kasih sayang walaupun hanya kepada seekor burung yang kecil. Burung yang kecil. Yang serupa pula terjadi pada zaman Rasul, ya, hadisnya riwayat Abu Dawud pula. Tapi kalau ini kisahnya tentang unta. Jadi suatu ketika ada unta kabur. Ya. Hadzal jamal kana nafiran wa kana fil ha'id. Ada dulu pada zaman Nabi seekor unta yang melarikan diri dari tuannya. Dia bersembunyi di sebuah kebun. Ya. Ha'id itu adalah kebun yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Fatahasyahun nas, manusia pun mencari di mana ini untanya. Faja'a Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Ya. Ketika Nabi itu masuk ke kebun tadi, fadakhala, falamma ra'a al-jamalun Nabi SAW. Ketika unta tersebut melihat Nabi datang, ja'a, ya, maka unta tersebut datang kepada Nabi. Kata ja'ala rasahu ala katfi Rasulillah. sampai kepalanya ini dibelikatnya Rasul. Jadi kepalanya itu ngusap-ngusap di sini. Ya, biasanya kalau hewan nurut itu kan ngusel-ngusel lah, ngusel-ngusel. Kepalanya ngusel-ngusel di belikatnya Rasul. Lengan atasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhala yabki sambil menangis bercucuran air mata itu unta. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala ra'sih. Dan Nabi pun mengusap kepalanya, wadifurahu, ya, mengusap bagian punggungnya, qad wada alaihi ma yadah, wa qala liman hadzal jamal, ini unta milik siapa ini? Faja'a fatan min al-ansar, datanglah seorang pemuda dari Ansar, faqala li ya Rasulullah, itu milikku wahai Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah mengenai hak binatang ternak ini? Alladzi malakaka Allahu iyyaha, Allah lah yang membuat kamu memiliki hewan ini. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tu'di wa tud'ibuhu. Di mana unta tadi mengeluh kepadaku bahwasanya engkau itu sering menyakitinya, dipukul, disakiti. Wa tu'dibuhu, dan memberikan beban-beban yang di luar kemampuan unta tadi. Unta ini kan biasa sebagai kendaraan dan tunggangan. Ya. Di mana ketika ditunggangi dibawakan beban yang sangat berat, setelah itu dipukul-pukul. Ya, pukul-pukul. Ya. Bahkan ada yang ditusuk-tusuk, ya. Mohon maaf, pantatnya ditusuk biar larinya cepat. Ya. Ini menyakiti walaupun secara asal itu boleh menepuk, ya, menepuk kalau unta atau kuda itu kan ditepuk bagian kaki belakangnya, atas pahanya, supaya larinya kencang. Tapi kan beda ditepuk dengan disakiti, dicambuk, ya, atau sampai dilukai. Maka hewan tadi mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwasanya pemiliknya itu sering menyakitinya dan sering memberikan beban yang melebihi kapasitasnya. Maka Rasulullah di sini mengingatkan, afala tattaqillaha fi hadhil bahimah, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah mengenai hak binatang-binatang ternak ini. Jadi hendaknya kita pun memiliki rahmat kepada binatang-binatang ternak tadi. Ya kalau zaman sekarang ya alhamdulillah, ya, artinya kita tunggangannya itu bukan binatang. Maka bentuknya adalah mengasih makanan kepada mereka. Ya, jangan sampai dibiarkan, ya, jangan sampai membebani bagi mereka di luar kemampuannya. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, fil hadis dalalatun ala anna akhadha bayd yunati rahmah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mengambil telur itu bertentangan dengan sifat rahmat terhadap binatang. Yaitu ada dibahas lagi, telur tersebut adalah bukan dari telur yang biasa dimakan oleh orang. Ya. Coba bayangkan telur burung emprit kayak apa tuh? Ya kan, kecil sekali. Ya, kayaknya kalau lagi makan pun gak kerasa apa-apa. Ya. Yang kedua, yaitu ada yang mengatakan bahwasanya ketika burung tersebut sedang sayang-sayangnya dengan telur, wajar dimakan atau secara umum oleh manusia. Sehingga mengambilnya bukanlah sebagai bentuk, ya, tidak rahmat kepada hewan. Bahkan hewan tersebut istighna anhu, terkadang tidak membutuhkan karena saking banyaknya. Ya. Adapun ketika telur itu sedang diangkerm ibaratnya, maka baiknya itu jangan diambil. Ya. Kalau secara kebiasaan kalau sudah diangkerm itu nanti apa? Sudah bentuk kubuk sering, ya. Doge kubuk. Karena apa? Sudah bentuk, sudah anget, sudah berubah jadi darah. ya, sehingga sudah nggak layak dimakan. Ya, bahkan ambillah telur yang ketika keluar dan keluar begitu saja, sehingga lebih menjaga perasaan hewan karena tidak dijaga, dan juga lebih memang kita mengambil manfaatnya. Tapi kalau sudah diangkremin, itu biasanya adalah ya sudah berubah dan kemudian akan menjadi apa namanya bayi dari hewan tadi. Kemudian kalau telur itu bukan telur yang dia biasa dimakan oleh manusia, maka nggak usah diambil, biarkan. Ya, itu dibiarkan, tidak usah diambil. Seperti tadi apa namanya telur burung emprit atau yang semacamnya. Ini kan untuk kembalikan rahmatillah sebagai kasih sayang terhadap mereka. Faedah yang kedua, bayanu anna rahmata bil bahaimi wa bit tuyuri wa bil makhluqati min al matlubati fi dinil Islam al azim. Penjelasan bahwasanya sayang terhadap hewan atau burung ataupun makhluk yang lainnya itu adalah konsekuensi dari agama Islam ini. Ketika kita mengaku muslim, kita harus punya rahmat. Ya. Yang ketiga, bayanu kamali rahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma yastahiqu ar-rahmah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bagaimana sempurnanya kasih sayang Rasul bagi siapa yang memang pantas untuk dirahmati. Baik bahkan kepada hamarah tadi, burung kecil seperti emprit, ataupun kepada unta tadi, hewan yang sangat besar tapi dizalimi oleh pemiliknya. Ya. Dan sebagaimana kalau menyayangi akan disayangi. Karena Rasulullah itu penyayang. Hewan pun yang lari dari majikannya datang kepada Rasul. Karena Rasulullah penyayang. Maka dia datang sendiri. Maka sama kalau kita ingin menjinakkan hewan pun tunjukkan kasih sayangnya itu. Nanti hewannya akan datang. Makanya kalau kita ingin menjinakkan ayam jago misalkan. Kan kita ngasih makan dulu di tangan tuh. Ya, ngasih makan di tangan. Tul-tul-tul setelah itu nanti dielus-elus. Akhirnya lama-lama. Ya, akhirnya lama-lama apa? Nurut sama kita. Tapi coba kalau enggak pernah ngasih makan, buru-buru datang, enggak mau. Lari kalau ketemu kita. Nah, itulah hewan. Kalau kita rahmat kepadanya, hewan itu akan datang. Tapi kalau kita kasar kepadanya, bahkan kalau ngasih makanan itu cuma disebar, hewan itu pun enggak mau dipegang sama kita. Tapi kalau kita ngasih makan di tangan, ya, nanti hewan akan nurut sama kita. Salah satunya pula ya diterangkan dalam Furusiyah, kalau dalam Furusiyah kita mengetahui tentang masalah jihad dan tentang masalah judulnya itu berkuda ya, tapi tentang jihad. Nah ini salah satunya karena itu unsur terpenting adalah berkuda, maka diajarkan cara untuk menjinakkan kuda. Salah satunya tadi memberikan makan pertama. Jadi kalau mau berkuda itu biasanya kita itu nyari rumput, nanti rumputnya kita bawa kasih makan. Setelah itu dimulai diusap-usap apa namanya kudanya. Sudah mau diusap, dimandikan kudanya itu sampai nurut. Kalau tidak seperti itu antum langsung naik ya, ditendang sama kuda tadi. Ya. Itulah kuda. Ya. Untuk bisa menjinakkannya, kita harus menunjukkan kasih sayang kita kepada kuda tadi. Ya. Kemudian yang berikut adalah mukjizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi karena beliau berbicara dengan hewan. Ya. Berbicara dengan hewan dan beberapa kali pun demikian, beliau berbicara dengan unta, beliau berbicara dengan semut ya. Kisah ya, dengan semut sebagaimana pula Nabi Sulaiman juga. Kemudian beliau berbicara dengan pohon juga pernah. Ya, ketika pohon itu merintih seperti menangis ketika Rasulullah mengambil mimbar, padahal dulu sebelumnya beliau bersandar kepada batang pohon kurma. Ketika beliau membuat mimbar, taruh mimbar di masjid, pohon kurmanya nangis merintih pada Rasulullah ya, sampai akhirnya dielus-elus sama Rasul dan diamlah pohon kurma tersebut. Nah ini menunjukkan mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, tahrimul i'tida' 'alal ghairi biduni dalilin minasy syara'i. Tidak boleh melampaui batas atas yang lainnya tanpa ada dalil yang disyariatkan. Ya. Yang keenam, dalilun 'ala infisali ashabi Rasulillah li amrihi wa nahyi. Dalil bahwasanya para sahabat Rasul itu begitu cepat dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya orang bisa salah ya. Semua kita bisa salah, tapi hebatnya para sahabat ketika salah ada teguran ya beliau patuh. Perintah dilaksanakan, larangan dijauhi. Ketika dosa, Allah menghabarkan, mengampuni. Itulah keutamaan para sahabat. Sehingga keutamaan mereka itu tidak bisa kita saingi. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk menghormati mereka. Demikian ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.